Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kitab التوحيد dengan syarahnya فتح المجيد. Dan kita masih membahas hadis yang panjang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan diperlihatkan kepadaku umat-umat. Aku melihat ada nabi yang bersamanya pengikut ar-rahd wa nabi wa ma'ahu ar-rajul wal rajulan wa nabi wa laisa ma'ahu ahad. Rasulullah sallallahu menyatakan aku melihat nabi yang pengikutnya kurang dari 10. Aku melihat nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Dan aku melihat nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Fara'aitu sawad azim. Kemudian aku melihat hitam yang besar. Yang maksudnya adalah jumlah manusia yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Kata nabi, aku mengira bahwa itu umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku itu adalah Musa wa qaumuh. Dalam riwayat disebutkan walakin undur ilal ufuk, tapi lihatlah ke ufuk lain. Maka ketika Rasulullah SAW melihat ke ufuk lain, beliau melihat sawad azim, melihat jumlah besar lagi manusia. Maka dikatakan kepadaku, kata Nabi SAW, innahum ummatuk, mereka itu adalah umatmu. وَمَعْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Dikhabarkan kepada beliau oleh salatu wassalam bahwa itulah umatmu dan bersamanya ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang disebutkan dalam riwayat lain disebutkan wajahnya bercahaya تُضِيءُ وُجُوهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. Wajahnya bercahaya seperti bulan di malam purnama. Maka Rasulullah SAW meminta tambahan. Yani jangan 70. Ya Allah, tambahlah. Maka disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca kemarin. Yaitu, Fastazattu Rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Aku minta tambah kepada Rabbku. Maka ditambahlah untukku setiap 1000, 70 ribu orang. Setiap 1000, ditambah 70 ribu orang. Ikhwan ibnina azakumullah, berarti 70 ribu dikali 70, barakallahu fikum. Dan sanadnya bagus. Setelah itu, Rasulullah SAW bangkit berdiri dan masuk ke rumahnya. Nahaba, maknanya aiqama. Kemarin kita sampai sini ya. Thumma nahaba, ay maknanya qama. فَخَوْضَ النَّاسُ فِي أُولَٰئِكَ. Maka manusia pun membicarakan tentang siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. هَذَا مِنَ الْعَامِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصِ أي جُمْلَةُ الْحَاضِرِينَ. Ini barakallahu fikum adalah kata yang umum atau kalimat yang umum tapi maksudnya khusus. Mananya? Yang umum maksudnya khusus kalimat manusia. Perhatikan faqadun nasu fi ulaik, maka manusia pun membicarakan. Manusia berarti mencakup seluruh manusia. Itu kan am berarti. Iya memang lafadznya lafadz am, manusia membicarakan, tetapi yang dimaksud khusus manusia tersebut adalah sahabat-sahabat Nabi yang tadi mendengarkan ucapan Rasulullah SAW tersebut. Yani hanya para sahabat yang ada di situ yang mendengarkan bahwasanya umat Rasulullah SAW nanti akan ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yang wajah-wajah mereka seperti bulan purnama, bercahaya. Ya, mereka itulah yang berbicara dan berdiskusi tentang siapa mereka. Mana khadha adalah masuk dalam sesuatu dalam keadaan membahasnya dalam keadaan belum tahu. Sehingga memperkirakan kemungkinan ini, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Itu namanya khadha. Dengan bad dan dengan khadam bad, al-mu'jamatain, yang kedua-duanya dengan titik. Baik, dari sini kita mendapatkan pelajaran. Wa fi hadha ibahatul munadharah. Di sini kita mendapatkan pelajaran ibahatul munadharah, bolehnya berdiskusi, wal mubahatsah, membahas tentang nas-nas syariah. Nas-nas syariah adalah Quran dan Sunnah. Nas-nas syariah adalah ayat dan hadis. Boleh kita berdiskusi tentang ayat ini, tentang hadis itu, silakan. Masing-masing memberikan apa yang dia tahu. Saya punya ilmu tentang ini, bahwa hadis ini ke sana atau ayat itu ke sini, ila akhirnya. Tentunya pembahasan yang dibolehkan, diskusi yang dibolehkan adalah dengan tujuan mencari faedah atau mencari penjelasan apa makna ayat tadi, apa makna hadis tadi. Sehingga diskusi tadi bukan debat kusir, bukan berbantah-bantahan, tetapi berdiskusi untuk mencari kebenaran. Ala wajhil istifadah wa bayanil haq, untuk mengambil faedah dan untuk menjelaskan kebenaran. Ini tujuannya. Berarti faedahnya boleh berdiskusi, mendiskusikan ayat atau hadis kalau tujuannya mencari kebenaran, kalau tujuannya mencari faedah. Apa yang kau ketahui tentang ayat ini? Nanti si fulan akan menjawab, oh kalau ini ayat ini kalau gak salah saya pernah dengar dalam kitab ini begini-begini. Nanti orang kedua akan menjawab lagi dengan faedah yang lain. Saya pernah dengar dari Syekh Fulan bahwa dia mengatakan ayat ini seperti ini. Atau ada yang lain melihatnya dari kitab yang lain. Aku mendapatkan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir begini. Itu yang disebut dengan munadharah dan mubahatsah yang dibolehkan. Dari mana kita mendapatkan dalil bolehnya? Dari para sahabat tadi ketika mendengarkan Rasulullah SAW menyatakan aku diperlihatkan umat-umat ila akhirih, mereka berdiskusi. Siapa 70 ribu orang tadi? Barakallahu fiikum. Ini menunjukkan pula faedah kedua. Umqu ilmi salaf. Dalamnya ilmu salaf. Artinya ilmunya para sahabat itu rasikh. Umq. Dalam. Mengapa? Lima'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal. Karena mereka ketika berdiskusi masing-masing membahas tentang apa amalannya. Mungkin mereka yang beramal begini-begini. Mungkin mereka yang beramal begitu-begitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan para sahabat ini cerdas. Mereka ilmunya sangat tinggi, sangat dalam. Bahwa orang masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, pasti ada amalan tertentu yang menyebabkan mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Pasti mereka memiliki keistimewaan amalan yang menyebabkan mereka wajahnya seperti bulan di malam purnama. Kan begitu. Ini menunjukkan kecerdasan mereka. Maka mereka berdiskusi tadi membahas apa saja amalannya. Oh mungkin yang mereka tidak pernah mengalami jahiliyah. Yaitu orang yang sejak lahirnya di kalangan muslimin sampai matinya di dalam keadaan Islam. Yang lain menyatakan mungkin yang mengiringi Rasulullah SAW. Yang berjuang bersama Nabi dan seterusnya. Masing-masing menyampaikan amalan-amalan yang diduga. Itulah penyebabnya mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berarti barakallahu fikum wa fihi umqi ilmi salaf lima'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal. Di sini padanya ada yang menunjukkan dalamnya ilmu para salaf. Karena mereka memahami bahwa mereka tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut kecuali karena amalan-amalan. Kecuali karena ibadah yang mereka lakukan atau sesuatu yang mereka kerjakan. Baik, wafihi. Masih ada faedah yang ketiga. Hirsuhum alal khair. Pada kisah ini pun, para sahabat berdiskusi menunjukkan bahwa para sahabat tersebut radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang yang sangat hirs, sangat bersungguh-sungguh ingin mendapatkan kebaikan. Artinya para sahabat ingin menjadi orang yang termasuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang wajah-wajah mereka seperti bulan purnama. Para sahabat semuanya semangat ingin menjadi seperti mereka. Kira-kira amalannya apa ya? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Pertama, semangat mereka ingin masuk di dalam 70 ribu orang tadi. Yang kedua, mereka sudah bisa memahami pasti ada amalan-amalan istimewa tertentu yang menyebabkan mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada faedah lain? Naam, ada faedah lain. Diskusi mereka ketika ada orang berilmu langsung ditanyakan. Langsung berhenti. Ya Rasulullah, kami membicarakan tentang 70 ribu orang tadi. Siapa mereka dan apa amalan mereka? Kok mereka mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khususnya antum ya tullab, tullab al-ilm, wahai para santri, para pencari ilmu. Kalian juga harus bersungguh-sungguh. Ingin semangat menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kemudian mempelajari bagaimana supaya kita bisa mendapatkan dari Allah keridhoannya, bisa mendapatkan dari Allah jannahnya, bisa mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tentunya usahanya juga mengiringi semangatnya. Semangat ingin masuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan juga semangat untuk mencari, yang dibelajar, mencari ilmu. Apa yang harus kami jalani supaya bisa seperti mereka? Apa yang harus kami kerjakan agar kami bisa menjadi orang-orang yang saleh yang masuk dalam 70 ribu orang tadi? Barakallahu fiikum. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan juga berupaya dengan beramal, mempelajari ilmu, mempelajari ayat, mempelajari hadis yang akan bisa membimbing kita untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala jannahnya dan keridhoannya. Qauluhu, kemudian ucapannya dalam hadis, humul ladina la yastarqun. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka bertanya kepadanya. Faedahnya sudah kita sebutkan tadi, bahwa diskusi tadi, jangan engkau lupakan satu perkara, yaitu tanya kepada yang lebih berilmu. Kalau diskusi tadi mentok, harus tanya. Ketika Rasulullah SAW keluar, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami membicarakan tentang siapa mereka yang 70 ribu orang tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi sallallahu wasallam, mereka adalah orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Lafaz ini disebutkan dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Perhatikan lafad yastarqun dengan wazan istaf'ala, yastaf'ilu, istarqa, yastarqun. Baik. Apa maknanya? Meminta diruqyah. Huwa kadhalik fi hadis Ibn Mas'ud. Demikianlah juga di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam musnad Imam Ahmad. Tetapi barakallahu fikum, dalam riwayat Muslim ada lafaz la yarqun. Mana yang benar? Kalau la yarqun, tidak meruqyah. Kalau la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hadhihi ziyadah wahmun minar rawi. Kalimat yang kedua tadi, la yarqun, tidak meruqyah, kata Syekhul Islam, itu adalah kesalahan dari perawi. Lam yaqulun nabi la yarqun. Padahal Nabi SAW tidak menyatakan la yarqun, tapi menyatakan la yastarqun. Perbedaannya jauh sekali. Nabi tidak menyatakan mereka tidak meruqyah, tetapi Nabi menyatakan mereka tidak meminta diruqyah. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waqad su'ila 'anil ruqya. Nabi SAW pernah ditanya tentang ruqyah. Nabi menjawab, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu." Nabi menjawab, siapa yang bisa untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka berikanlah manfaat untuk saudaranya. Apa maknanya? Maknanya boleh meruqyah, tidak dilarang. Hadis ini barakallahu fikum ma'ruf sahih. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ketika ditanya tentang bolehkah ruqyah, Nabi menjawab, man istata'a minkum an yanfa' akhahu falyanfa'hu. Siapa yang bisa memberikan manfaat pada saudaranya, silakan berikan manfaat. Artinya silakan meruqyah. Ruqyahlah saudaramu. Itu manfaat buat mereka. Berarti meruqyah tidak mengapa, tidak ada kejelekan padanya dan tidak makruh. Tetapi kalau meminta diruqyah, ada kecenderungan pada manusia yang seharusnya dia bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi isfini isfini, atau Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anni washfini anta syafi la shifaa illa shifaa'u. Dia bisa berdoa langsung pada Allah Subhanahu wa taala, dia juga bisa meruqyah dengan bacaan-bacaan yang dianjurkan. Bisa. Kenapa ada kecenderungan pada orang lain? Ini yang dimakruhkan, meminta diruqyah. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa riwayat yang sahih adalah la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Adapun lafaz la yarqun, tidak meruqyah, ini keliru. Karena ini bertentangan dengan hadis yang sahih yang menyatakan silakan meruqyah. Siapa yang bisa memberikan manfaat pada saudaranya, maka berikan manfaat pada saudaranya. Atau hadis lain disebutkan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa untuk memakai ruqyah selama tidak ada kesyirikan padanya. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya ruqyah, bolehnya meruqyah. Dan ini juga dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Abi Daud, dan lain-lain. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din a'azakumullah. Berarti dengan dua hadis ini, meruqyah itu boleh. Tapi pertanyaannya, apa itu ruqyah? Ruqyah itu mengobati dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Mengobati dengan bacaan-bacaan apakah dari Quran atau dari sunnah. Yani misalnya memegang badan yang sakit dari saudaranya, kemudian berkata, Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syafi la shifa illa shifauk shifa la yughadiru saqama, itu ruqyah. Atau memegang yang sakit dari saudaranya kemudian membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, ila akhir ayat. Atau membaca Al-Fatihah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu ruqyah namanya. Baik, bolehkah meruqyah? Hadisnya tadi dua-duanya membolehkan. Kalau engkau bisa memberikan manfaat pada saudaramu, berikan manfaat. Atau yang kedua, dengan kalimat la ba'sa birruqa malam takun syirkan. Tidak mengapa untuk meruqyah selama tidak syirik. Sehingga ruqyah itu sesungguhnya jampi-jampi. Tetapi jampi-jampi konotasinya sudah berbelok. Yakni dengan kata-kata yang tidak dipaham. Dengan kalimat-kalimat yang tidak bisa dimengerti. Maka itu haram hukumnya. Kalau jampi-jampi dengan ayat, dengan hadis, dengan apa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, maka itu silakan saja, itu bagus. Tetapi meminta orang lain untuk meruqyah dirinya, itu yang makruh. Barakallahu fikum. Sebagai catatan bahwa ruqyah itu boleh malam takun syirkan, selama tidak syirik. Yani kata-katanya adalah kata-kata yang sunnah, kata-kata yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau dengan ayat. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti syarat pertama tidak syirik. Para ulama menyatakan kalau tidak dipaham, khawatir ada syiriknya kita enggak tahu. Berarti bagaimana? Tidak boleh pula meruqyah dengan kata-kata yang tidak dipaham. Karena khawatir ada kesyirikan, khawatir ada penyimpangan, khawatir ada kesesatan di dalamnya. Sehingga jangan meruqyah dengan kata-kata yang tidak dipaham. Biasanya, kalau dukun-dukun menjampi-jampi meruqyah dengan kata-kata yang aneh. Sebagaimana disebutkan dalam contoh dalam kitab kita yang pernah kita baca. Di footnote-nya, kalimat dun-dun karkadun asbamawat jal-jalut-jal-jalut. Apa itu? Tidak dipaham. Kalimat abrakadabra tidak dipaham. Atau kalimat al-lakazam. Atau kalimat apalagi yang seperti itu. Simsalabim. Ini barakallahu fikum rukyah-rukyah yang haram. Mengapa? Karena tidak dipaham maknanya. Khawatir ada kesesatan di dalamnya. Khawatir ada kesyirikan di dalamnya. Maka kalau rukyah yang tidak ada syiriknya, maka disebutkan oleh Nabi, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa memakai rukyah selama tidak syirik. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam riwayat, faqad raqa Jibrilun Nabi, bahwa Jibril pernah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oh, berarti Nabi diruqyah dong. Enggak masuk 70 ribu orang. Nabi tidak meminta diruqyah. Tapi Jibril datang meruqyah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan diajarkan ruqyahnya yaitu dengan An-Nas dan Al-Falaq. Ketika Nabi disihir oleh Labid ibn al-A'sam, seorang Yahudi. Berarti Jibril pernah meruqyah Nabi. Waraqan nabiyyu ashabahu, dan Nabi pernah meruqyah sahabat-sahabatnya. Itu semua apa? Menunjukkan bolehnya meruqyah. Dan tidak mengapa diruqyah kalau tidak meminta. Saya ulangi. Tidak mengapa meruqyah, bahwa itu kebaikan malah. Karena Nabi menyatakan manfaat untuk orang lain. Siapa yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, berikan manfaat. Ketika ditanya tentang ruqyah, bolehkah meruqyah? Kata Nabi, man, siapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, berikan manfaat untuk saudaranya. Sedangkan meminta diruqyah berbeda. Karena meminta itu ada kecenderungan kepada selain Allah SWT, yang harusnya dia bisa berdoa langsung pada Allah, yang seharusnya dia bisa membaca langsung ayat-ayat Allah, bisa membaca ayat-ayat ruqyah, hadis-hadis ruqyah, tapi kenapa dia meminta pada orang lain? Ikhwan ibn a'azakumullah. Disebutkan juga oleh Syekhul Islam rahimahullah, wal farqu bainar raqi wal mustarqi, perbedaan antara yang meruqyah dan orang yang meminta diruqyah, annal mustarqa mustarqi sa'ilun musta'tin multafitun ila ghairillah. Perbedaannya adalah kalau orang meminta diruqyah berarti dia meminta sesuatu dari orang lain, dan dia berarti menengok pada selain Allah, meminta sesuatu kesembuhan pada orang lain atau pada manusia yang seharusnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Warraqi muhsin, adapun orang yang meruqyah, orang baik, memberikan manfaat pada orang lain. Itu perbedaan yang meruqyah dan yang meminta diruqyah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bisa dipaham. Kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya, pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi ta'ala, tentang masalah ruqyah ini, tentang masalah yastarqi, bahwasannya yang Nabi katakan mereka tidak meminta diruqyah. 70 ribu orang tadi adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan yang makruh, yaitu tidak pernah meminta diruqyah. Tapi tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu taala an yaj'alana minhum. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk mereka yang 70 ribu orang tadi yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.